Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dan kita telah pelajari pada kesempatan yang lalu sikap tengah Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam beberapa persoalan agama. Untuk malam hari ini kita langsung pada pembahasan tentang beriman terhadap hari akhirat, dan ini salah satu yang wajib kita imani. Dan yang dimaksud beriman dengan hari akhirat yakni juga segala sesuatu yang terjadi setelah itu, dan beberapa masalah yang lain yang juga dimasukkan dalam pembahasan ini. Barangkali yang mengikuti melalui kitab, kita lewati beberapa bab karena ada pengulangan, langsung ke bab ini. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa minal imani bil yaumil akhir al imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Dan diantara iman terhadap hari akhir adalah iman kepada segala apa yang diberitakan Rasulullah SAW mimma yakunu ba'dal maut, dari segala yang akan terjadi setelah kematian. Ya, jadi kalau begitu beriman kepada hari akhir. Nah, ini bukan sekedar iman pada kebangkitan hari kiamat. Ya, bukan. Tapi ternyata masuk dalam bab iman terhadap hari akhir atau iman kepada akhirat, ini mencakup persoalan yang banyak. Ya. Syekhul Islam mengatakan di sini termasuk dalam bab ini adalah mengimani segala yang terjadi setelah kematian. Ya. Ini masuk dalam bab iman pada akhirat. Ya. Dan setelah kematian akan terjadi di sana macam-macam. Nanti akan diterangkan oleh beliau rahimahullahu taala. Dan di antara yang menunjukkan bahwa bab apa yang terjadi setelah kematian sudah masuk bab akhirat, ini hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan dalam hadis bahwa ketika seseorang innal abda idza apabila akbala idza adbara minad dunya wa akbala ila al-akhirah, atau yang semakna dengan itu, saya agak lupa lafalnya. Nabi bercerita tentang seorang yang sudah mendekati kematiannya. Beliau katakan, apabila seorang hamba ya, membelakangi dunia dan masuk ke akhiratnya, ya, wa akbala minal akhirah, dan masuk ke akhiratnya. Jadi kalau begitu, seorang dengan mati ini sudah mulai masuk ke alam akhirat ini. Maka segala yang terjadi setelah itu sudah masuk pada iman yang kelima, yaitu iman terhadap hari akhirat. Beliau mengatakan, fayu'minuna bi fitnatil qabr wa bi adzabil qabri wa na'imi. Jadi ahlu sunnah wal jamaah mengimani akan adanya fitnatul qabri dan azabul qabri wa na'imi. Fitnatul qabr yakni ujian di alam kubur, mereka mengimani hal itu. Kemudian azabul qabr, azab di alam kubur, wa na'imuhu, dan kenikmatan di alam kubur. Ya. Adapun yang dimaksud dengan na'im, fitnatul qabr, ujian di alam kubur yang wajib kita imani, beliau mengatakan, fa ammal fitnah fa innan nasa yumtahanuna fi quburihim fa yuqalu lirrajuli man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Adapun yang dimaksud dengan ujian alam akhirat, alam kubur, alam barzakh, maka yakni manusia ketika itu akan diuji di kuburnya dengan ditanyai, man rabbuk, siapa rabbmu, ma dinuk, apa agamamu, wa man nabiyuk, dan siapa nabimu. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut ini fitnatul qabr, ujian alam kubur. Ini ujian yakni bisa dikatakan ujian terakhir ya bagi manusia pada umumnya. Ternyata di alam kubur masih ada ujian. Nah, ini sebetulnya sebagai ujian keimanan masing-masing, sampai di mana keimanan masing-masing manusia. Karena yang nanti berperan dalam menjawab ya iman dan amal dia, ya, bukan kepandaian dalam berbicara. Kalau sekedar pertanyaan ini semua orang bisa menjawab, ya kan? Kalau di dunia semua orang bisa menjawab, tapi di akhirat tidak semua bisa jawab walaupun pertanyaan ini mudah. Karena kemampuan menjawab dipengaruhi oleh amalan, ilmu dan iman. Ya. Maka orang yang beriman, beramal, ya, ikhlas, ya otomatis akan bisa menjawab walaupun enggak usah diajari. Man rabbuk, kalau ditanya man rabbuk, jawab Rabbi Allah, enggak usah diajari. Dia dengan sendirinya akan bisa menjawab karena sejak di dunia dia memang mengimani Allah sebagai Rabbnya. Sejak di dunia mengakui Islam sebagai agamanya dan mengamalkannya. Sejak di dunia mengimani nabinya sebagai Nabi Muhammad sebagai nabinya. Jadi otomatis di alam barzah langsung bisa menjawab. Tapi yang di dunia sebagai munafik, ya, pura-pura Islam agamanya padahal bukan. Nah, nanti enggak bisa jawab dia. Ya, pura-pura berislam mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya, tapi sesungguhnya tidak. Nah, di akhirat enggak akan bisa jawab. Nah. Maka dikatakan di sini, "Fa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Maka Allah Azza wa Jalla akan mengokohkan orang-orang yang beriman, ya, mengokohkan orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, yakni dia mampu menjawab dengan jawaban yang teguh, fil hayatid dunia, di kehidupan dunia dan di akhirat. Di akhirat yakni di alam kuburnya itu. Fa yaqulul mu'min, maka seorang mukmin dia akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, Wal Islamu dini, Islam agamaku, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi, Muhammad adalah nabiku. Nah, ini sekali lagi berdasarkan iman yang ada pada dirinya. Allah mengatakan dalam ayat yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya. Fayudhillullahu adh-dhaalimiin wa yaf'alullahu ma yasha. Dalam surat Ibrahim. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang kokoh. Nah, di sini kita perhatikan mengokohkan siapa? Orang-orang yang beriman. Nah, iman inilah yang berperan nanti dalam menjawab jawaban itu. Orang yang pandai, sepandai apapun, kalau tidak beriman, ya nggak akan bisa jawab. Makanya disebutkan di sini berikutnya, wa amal murtab. Adapun orang yang ragu, nah, orang yang tidak beriman berarti, ya, karena iman itu ya mantap, ya ilmu, tahu yang benar, kemudian meyakini dengan mantap, nah, itu beriman, meyakini dengan mantap, mengikrarkannya. Nah, adapun yang murtab ini ragu-ragu. Nah, ini dari golongan orang-orang munafik. Sebetulnya dalam dirinya belum menancap iman, tapi karena mungkin pertimbangan-pertimbangan duniawi, dia ya menyatakan secara lahiriah sebagai seorang muslim. Tertulis mungkin identitasnya muslim, penampilannya muslim, tapi di dalam itu masih ragu. Apalagi yang memang di dalam memusuhi, lebih-lebih lagi. Nah, mereka yang seperti ini berarti bukan orang yang beriman. Maka Allah tidak akan memberikan kepadanya kemampuan menjawab. Ayat lanjutannya, wa yudhillullahu dhalimin. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Ya. Nah, mereka ini termasuk yang zalim. Sehingga mereka enggak mampu menjawab. Ya. Ketika ditanya, fayaqulu hah la adri. Ya, kagok di saya tidak tahu. Enggak ya. Bisa menjawab. Padahal pertanyaan mudah sekali, ya kan, nawan rabbuk. Kalau di dunia dengan mudah mampu dia menjawab. Ya, karena di dunia memang ya banyak apa? Penipuan-penipuan, dia gampang menipu, tapi ini di akhirat tidak bisa. Sehingga dia tidak mampu menjawab. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, maka aku ikut mengatakan seperti kata mereka. Oh, kalau begitu kamu selama ini ya mengaku Islam hanya ikut-ikutan, sebetulnya tidak yakin. Nah, sami'tu an-nasa yaquluna faqultuhu. Aku dengar orang-orang ngomong, ya sudah ikut saja. Nah, ini menunjukkan bahayanya orang sekedar ikut-ikutan. Makanya dalam beragama ini ya, mengikuti ajaran Islam, jangan sekedar ikut-ikutan, gak tahu benar salahnya. Yang penting ikut orang umumnya bagaimana, ya saya ikut. Ya, mayoritas seperti apa, ya saya ikut. Ya, ini bahaya, nanti di akhirat malah jadi begini. Bisa-bisa, ya. Nah, oleh karena itu kata ulama, ya kita dalam beragama ini, ya harus punya ilmu, ya, tahu, dengar yang benar, dasarnya apa. Walaupun kita nggak hafal, tapi kita pernah dengar dasarnya, penjelasan yang benar kita imani, ya itu, ya. Nah, tiga pertanyaan tadi itu kan pertanyaan yang paling inti, itu inti agama, yaitu tentang Rob, tentang Nabi, dan tentang agama. Jadi ini tiga pertanyaan, ya, tidak pertanyaan-pertanyaan yang lain tidak di alam barzah, tidak. Kenapa? Karena ini intinya. Nah, maka ketika kita mengimani tentang Allah, ya harus dengan ilmu, jangan kata orang, ya. Kita mengimani tentang kebenaran Islam, ya harus dengan ilmu, jangan kata orang. Begitu pula ketika kita mengimani tentang Nabi Muhammad, mengikuti beliau, juga harus berdasarkan ilmu, jangan kata orang. Jangan. Ya. Sekali lagi, walaupun kita mungkin tidak hafal ya dalil, tidak apa-apa, karena kemampuan menghafal tidak semua orang bisa. Tapi kita tahu ilmunya, kita pernah tahu dasarnya lewat mungkin pengajian seperti ini, atau baca buku, atau baca majalah, atau dengar ceramah. Yang penting kita tahu ilmunya, bukan katanya-katanya enggak tahu benar salahnya. Nah, disebutkan dalam hadis yang diterangkan di sini, ini Ibnu Taimiyah rahimahullah mengutip dari hadis ya. Maka ketika jawaban orang itu seperti itu di alam barzah, tidak bisa menjawab dengan benar, fayudrabu bimirzabatin min hadid, maka dia pun dipukul dengan mirzabah. Mirzabah ini palu ya, palu yang besar, min hadid, dari besi, langsung dihukum. Nah, ini salah satu bentuk azabul qabri. Nanti ya masuk dalam azabul qabr, siksa di alam kubur. Ini sudah masuk sebagian siksanya ya, awal-awal siksaan karena tidak mampu menjawab dengan benar. Dipukullah dia dengan palu dari besi. Fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai. Sehingga dia pun menjerit dengan jeritan yang sangat keras, segala sesuatu bisa mendengar jeritan itu. Illal insan atau illal thaqalain, kecuali manusia dan jin. Ya. Kata Nabi SAW, ya, kalau kalian tidak saling mengubur nanti, saya akan doakan kalian supaya dengar jeritan-jeritan mereka. Tapi kalian nanti akan saling kubur mengubur. Ya, kalau kita dengar sudah, kita enggak bisa hidup nyaman ya. Apalagi yang rumahnya dekat kuburan. Ya, enggak bisa tidur. Enggak bisa makan, enggak bisa tidur. Stres terus. Ya. Walhamdulillah itu nikmat di satu sisi bagi kita ya. Tapi jangan kelupaan, ini nikmat, tapi kalau orang akhirnya lupa, lalai ya, akhirnya lupa dengan adab kubur, akhirnya ya sudah, gak sadar-sadar, gak tobat-tobat jadinya. Tapi kita tahu walaupun kita gak mendengar, dan untuk mendengarnya ya tentu dengan kekuasaan Allah Azza wa Jal, Allah perdengarkan kepada siapa yang Allah kehendaki ya. Termasuk Nabi sendiri pernah ya mendengar ketika melewati kuburan dengan para sahabatnya, beliau mendengar suara orang yang sedang disiksa di alam kuburnya, dan beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya keduanya sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, keduanya itu tidak disiksa karena perkara besar. Ya, ini sebetulnya perkara yang remeh, gampang dihindari. Bala innahu kabir, tapi sesungguhnya besar itu di sisi Allah, besar. Cuma orang sebetulnya bisa dengan mudah menghindari, dan orang juga menganggap remeh urusan itu. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, fakana yamshi bin namimah. Salah satunya suka mengadu domba, bikin provokasi di antara manusia sehingga orang ribut, dia senang. Ya. Wa ammal akhar fakana la yastanzihu min bauli. Adapun yang satu, ia tidak mensucikan dirinya dari kencingnya. Ya, ya mungkin enggak cebok atau nyiprat-nyiprat, dibiarkan saja, enggak dihindari, enggak dicuci, enggak dibersihkan. Nah, nah ini jadi cerita-ceritan itu didengar oleh segala sesuatu, illal insan walau sami'aha al insan la su'iqa. Kecuali manusia, dan seandainya manusia mendengar, dia pun akan pingsan ya, ketakutan mendengar cerita-cerita di siksaan alam kubur tersebut ya. Kemudian summa ba'da hadhil fitnah imma na'imun wa imma 'adzab. Kemudian setelah ujian ini ya, masuk tahapan berikutnya, imma na'im wa imma 'adzab. Kalau tidak kenikmatan ya siksaan ya, jadi di alam barzah sudah mulai ini ya, balasan sudah mulai ketika itu. Apakah balasan kebaikan atau balasan keburukan sudah mulai di alam barzah ini. Ila an taquma al-qiyamatul kubra. Nah, sampai nanti bangkit hari kiamat. Jadi alam barzah ini alam antara alam dunia dan alam akhirat yang setelah kiamat. Ya. Dalam ayat disebutkan bainahuma barzakhun ila yaum yub'atsun. Antara keduanya ada pemisah, ya, antara sampai dibangkit kali mereka dibangkitkan. Nah, pemisah ini maksudnya alam ini, alam barzah disebutnya atau alam kubur. Ikhwan fi din rahimakumullah. Adapun azab di alam barzah ini, ya tentu juga sesuai dengan kadar dosanya, ya, berbeda-beda satu dengan yang lain, kemudian jangka waktunya juga satu dengan yang lain berbeda, ya. Yang jelas Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita beberapa contoh dari azabul qabr, azab di alam barzah. Di antaranya apa yang tadi disebutkan, kemudian juga disebutkan bahwa nanti dia akan dibukakan pintu ke neraka. Ya, untuk azabnya akan dibukakan pintu ke neraka. Dan sebelumnya dia diperlihatkan pula pintu ke surga dan tempat tinggalnya seandainya dia masuk surga. Kalau kamu dulu baik begini-begini itu tempatmu di sana surga. Tapi karena tidak itu tempatmu di sana neraka. Jadi dengan itu dia semakin sedih, ya, menyesal. Ya, duhai seandainya, ya, pengen pulang ke dunia tapi sudah enggak mungkin kamu pulang ke dunia. Ya. Nah, ketika dia apa? Melihat di alam barzahnya tersebut apa pintu ke neraka dan di sana sudah merasakan panasnya. Ya. Merasakan panasnya. Ini di antara siksaan di alam barzah. Tentang Fir'aun, Allah Azza wa Jalla mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. Ya. Mereka itu diperlihatkan, didekatkan ke an-nar, ke neraka itu. Panas, sudah merasakan panasnya neraka itu. Tiap pagi dan petang hari. Ya, ini Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Dan sebelum itu mereka sempat pula di apa? Dihimpit oleh himpitan di alam barzah ini, di alam kubur ini. Dihimpit oleh bumi sampai tulang-tulangnya berselisih. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini dhaghtatu al-qabr, istilahnya himpitan di alam kubur. Kemudian juga di antara bentuk azab di alam barzah, amal buruk yang selama ini dia lakukan akan menjadi teman buruk bagi dia, akan berubah menjadi penampilan seorang manusia yang sangat menakutkan. Nah, dia pun merasa sedih, ya, dan sangat benci. Siapa kamu? Kok di sini? Dia menjawab, aku adalah amalmu yang buruk selama di dunia. Allah Azza wa Jalla menciptakan amal tersebut dalam wujud seorang yang menemani dia dalam keadaan sangat buruk. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini beberapa contoh, ya, gambaran azab di alam kubur. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita doa setelah tasyahud itu, ya kan? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabi al-qabr. Ya. Nah, ini supaya kita terhindar dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab jahannam dan azab kubur. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya di kuburan setelah menguburkan, Nabi pun mengatakan kepada para sahabat, Ya. Ta'awadhu billah apa? Ta'awadhu billahi min adabil qabr. Perlindunglah kalian, minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Sampai 3 kali beliau mengatakan kepada para sahabat agar mereka mohon kepada Allah supaya dihindarkan dari azab di alam kubur. Kemudian adapun na'im, na'imul qabr. Na'imul qabr ini kenikmatan di alam kubur. Bagi orang yang beriman, yang taat kepada Allah Azza wa Jal, kuburan justru menjadi tempat yang nikmat dan menyenangkan bagi dia. Ya, ya, kita mohon kepada Allah supaya seperti itu nasib kita ya. Kita ini kalau mikir setelah mati jadi takut dan khawatir, kita mau jadi yang mana, kita kan enggak tahu. Ya, kita berharap semoga kita mendapatkan na'im, kenikmatan di alam kubur kita semua. Nah, bagi orang yang beriman, sejak dia dicabut nyawanya, sudah dicabut dengan halus, ya, seperti kata Rasulullah, rambut yang dimasukkan di dalam tepung kemudian dicabut, atau mengalir seperti air yang dituangkan dari ceret atau teko ke gelas misalnya, dengan lancar, dengan mudah. Ya, kemudian dibawa ruhnya oleh malaikat pada kain kafan yang sangat harum. Ya, kemudian di alam kubur ya tetap mengalami pertanyaan, ujian, namun dia dengan mudah menjawab. Nah, ketika dengan mudah menjawab, maka Allah Azza wa Jal mengatakan an sadaqa 'abdi, benar apa yang dia katakan, jawabannya benar. Fa afrishuhu minal jannah, berikan dia permadani dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu menuju surga. Ya. Dan dia sebelumnya juga diperlihatkan di tempat di neraka. Dikatakan kalau kamu masuk neraka itu tempatnya, tapi kamu di sana di surga. Nah, itu supaya dia lebih senang, selamat. Kemudian amal solehnya menjadi teman baik yang menemani dia di kubur. Ya, laki-laki yang sangat atau seseorang yang sangat baik, sangat indah menemani dia di alam kubur. Ya, kuburnya diluaskan sepanjang mata memandang, diterangi. Ya, bahkan dikatakan kepada dia num naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Nah, inilah kenikmatan di alam kubur. Semoga kita diberi kenikmatan di alam kubur. Nampaknya sudah isya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.